Ada yang bertanya, jika ada dua orang yang sama-sama ahlu sunnah, sama-sama membawa dalil, sama-sama membawa kalam salaf, kalam ulama, bagaimana cara kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Loh, kenapa harus disalahkan dan dibenarkan? Bisa jadi itu adalah perkara yang hak pada mereka berdua. Kok tiba-tiba Anda membenturkan antara mereka berdua? Atau mungkin yang dimaukan kontradiksi barangkali gitu ya. Karena enggak ada kata-kata begitu. Yang ini membawakan kalam A, membawakan kalam B, sama-sama ahlus sunnah, sama-sama kalam salaf. Ya mungkin saja yang A terkait dengan babnya A, yang B terkait dengan bab yang B. Beda pembahasan, beda kasus. Kenapa harus dibenturkan dan disalahbenarkan? Tapi kalau yang dimaksudkan adalah dua kalam yang nampaknya ada khilaf, ada kontradiksi. Barakallahu fikum, ini seperti yang saya tegaskan sebelum-sebelumnya. Seringkalinya terjadi itu pada ahkam syariah, pada perkara-perkara fiqih, perkara hukum syariat. Barakallahu fikum. Maka dilihat kalau khilafnya mu'tabar, ya, maka antum cari mana yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang antum yakini, antum amalkan sesuai dengan yang antum rajihkan, tasamuh, toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Nah, kalau sama-sama kalam salaf, kontradiksi dalam perkara-perkara prinsip, perkara-perkara akidah tidak mungkin. Dikarenakan kalam salaf satu dalam perkara akidah, satu dalam perkara usul sunnah, satu dalam perkara-perkara prinsip-prinsip mendasar pada agama ini. Khilaf paling dalam perkara-perkara cabang-cabang masail saja, itu sudah dibahas panjang oleh para ulama di babnya masing-masing. Barakallahu fikum, dan mereka arahkan. Barakallahu fikum. Hadza. Nah, kalau mungkin seandainya berandai-andai terjadi gitu, ada dua kalam ulama, kalam salaf kontradiksi. Ana khawatir bukan salah ulamanya ini, salah orang yang membawakan kalam ulama tadi gitu loh. Nabrak-nabrake ucapannya para ulama padahal enggak tabrakan. Jadi sih tabrakan yang orang yang membawakan tadi. Tapi ini jarang terjadi. Barakallahu fikum. Kalau pun terjadi, ya ada sesuatu mesti. Harus dilihat apa sesuatu itu. Bagaimana kiat-kiat memiliki kelapangan hati dalam menerima takdir Allah, baik itu nikmat atau musibah? Kuncinya pada keimanan ya. Ketika iman kita semakin kuat, iman itu semakin kokoh, ya, iman kepada takdir juga akan semakin kuat. Kiatnya harus belajar, atau belajar usul sunnah, belajar prinsip-prinsip usul sunnah, prinsip akidah. Terutama terkait dengan prinsip alusan terkait dengan masalah takdir, ilmu untuk amalkan, berbanyak amal saleh kepada Allah Azza wa Jal. Keimanan yang ada pada kita itulah yang akan bisa mendorong kita untuk iman pada takdir. Di samping juga ilmu akidah tentang masalah takdir tadi. Ketika orang itu sudah kuat iman pada takdirnya, nah akan muncul sekian banyak perangai-perangai bagus ya di situ. Dia akan bisa sabar ketika ada musibah, dia akan bisa syukur ketika ada nikmat, dia akan bisa tawakal yang sangat tinggi, dia akan punya syaja'ah, keberanian, dia akan berinfak itu tidak pakai mikir, tidak pakai hitungan, dikarenakan dia tahu semuanya minallah gitu. Banyak lagi yang lainnya, itu misalnya dalam bukunya Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah, Syekh Bukbil punya kitab Al-Jami'us Sahihil Qadar, di bagian muqaddimah dibawakan Thamaratul Imani Bil Qadar, buah iman kepada takdir. Panjang dan banyak disebutkan di situ. Nah, untuk bisa punya iman kepada takdir, ya harus belajar. Belajar akidah, mempelajari usul iman. kemudian banyak beribadah kepada Allah. Dorongan iman yang memunculkan itu semuanya barakallahu. Masyaallah. Tadi disebutkan bahwa ta'un tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Apakah ini menunjukkan bahwasanya pandemi COVID-19 bukan termasuk ta'un? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, ikhwan. Jumhur ulama berpendapat ta'un itu khusus. Dia wabah khusus namanya ta'un. Yang disebutkan dalam hadis itu khusus. Tidak bisa dianalogikan, dikiaskan dengan pandemi-pandemi yang lain. Ini pendapat jumhur ulama. Gitu ya. Terkait dengan apa namanya riwayat-riwayat yang membahas ta'un. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ta'un itu umum. Bisa ta'un, ini hadis yang bicara masalah ta'un itu umum. Bisa terkait dengan ta'un, bisa pula masuk padanya semua pandemi global. Barakallahu fikum. Dua pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Hadis yang disebutkan tadi, satu argumentasi jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya ta'un itu khusus. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang terkait dengan penyikapan wabah COVID ini, ya kembalikan kepada penguasa kita dan para ulama kita. Ketika mereka memberikan fatwa-fatwa yang terkait dengan COVID ini, maka diikuti. Dikarenakan termasuk nazilah, jamaknya nawazil, kasus kontemporer. Nah, kembalinya kepada ulama, ulama kontemporer pula yang mengalaminya. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala misal. Mohon bimbingannya dalam menghadapi fitnah keluarga. Terutama ketika ada kala jadi uji kekurangan, ada yang ada uji kelebihan. Jawabannya sudah ada di sabdanya Rasulullah SAW. Dari hadisnya Hudzaifah. Tayyib. Rasul mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada anaknya, pada harta bendanya, pada tetangganya dihapuskan dengan sedekah, salat dan puasa. Itu solusinya. Perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak salat, perbanyak sedekah, perbanyak amal nahi munkar. Nah, perbanyak yang lainnya. Kan begitu. Amal nahi munkar juga iya. Assalamualaikum. Al-Muhim ibadah-ibadah yang ada, perbanyak itu semuanya. Insya Allah akan ada solusi dari yang ada. Semuanya tentu dengan ilmu. Apa hukum memakai masker ketika sholat? Tidak ada masalah, apalagi di masa sekarang ini. Prokes pemerintah menggunakan masker ketika sholat. Assalamualaikum. Dan itu bukan termasuk pembahasan lisan. Masker ini khusus. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Cukup? Nah, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya jawab. Selebihnya wallahu alam bisawab. Ima keterbatas ilmu saya, wa ima memang belum bisa menjawabnya di forum seperti ini. Barakallahu fikum. Demikian dari saya, semoga manfaat. Dan semoga diberi kemudahan untuk perjumpaan yang ketiga melanjutkan beberapa kaidah lagi. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.